Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi Wassunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ke-22 tentang wakaf. Kita lanjut pada bab yang berikutnya, al-bab tsalits wal isyrun, bab yang ke-23, al-hibatu wal atiyatu, hibah dan pemberian. Wa fihi iddatu masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Ya, ini ada 3 masalah yang dibahas. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatuha. Masalah pertama adalah makna hibah dan dalil-dalilnya. Ma'naha, makna hibah. Al-hibatu hiya tabarru'u min jaiz at-tasarrufi fi hayatihi li ghairihi bi malin ma'lumin aw ghairihi bila hiwadin. Hibah adalah at-tabarru', ya, pemberian cuma-cuma. Min jaiz at-tasarruf, dari orang yang boleh membelanjakan hartanya. Fi hayatihi li ghairihi, semasa hidupnya, yakni memberikan hibah ini semasa hidupnya. Li ghairihi, diberikan kepada orang lain. Bimalin ma'lumin, berupa harta yang ma'lum, yang sudah diketahui. Au ghairihi, atau selain itu. Bila iwabin, tanpa adanya imbalan. Tanpa adanya imbalan. Ini makna hibah. Hibah atau atiyah, sama maknanya, pemberian. Demikian pula hadiah, sama hukumnya. Ini makna hibah, pemberian cuma-cuma dari orang yang boleh membelanjakan hartanya. Fi hayatihi, semasa dia masih hidup. Li ghairihi, untuk orang lain. Ini diberikan kepada orang lain semasa hidupnya. Hadiah tersebut atau hibah tersebut berupa harta yang ma'lum, yang diketahui, atau selain itu. Bila iwadin, tanpa adanya imbalan. Hibah bisa berupa uang, bisa berupa emas, perak, bisa berupa kendaraan, bisa berupa tanah, bisa berupa rumah, pakaian, makanan, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hukmuha wa adillatuha, hukum hibah dan dalil-dalilnya. Wal hibatu mustahabbatun idza qasada biha wajhallah. Hibah itu sunnah hukumnya apabila tujuannya adalah wajah Allah. ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hibah sama hukumnya dengan hadiah atau atiyah. Kal hibati li salihin, contohnya hibah pemberian kepada orang soleh. Au fakirin, atau pemberian kepada orang fakir. Au silati rahimin, atau pemberian yang tujuannya untuk menyambung hubungan kekerabatan, yakni pemberian kepada kerabat ya, agar terjalin silaturahminya. Ini hukum hibah ya. Sunnah hukumnya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu. Tahadu, hendaklah kalian saling memberi hadiah. Tahabbu, niscaya kalian akan saling mencintai, saling menyayangi. Al-hadith rawahul Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Hadithun hasan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menerima hadiah. Wa yuthibu 'alaiha, dan beliau membalas pemberian hadiah tersebut. Al-hadith rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sehingga hadiah atau hibah atau atiyah itu disunnahkan apabila tujuannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tukrahu in kanat riya'an wa sum'atan wa mubahatan. Dan hibah ini makruh hukumnya ya, kalau tujuannya riya, ingin dilihat, wa sum'ah, atau ingin didengar ya, kemudian dipuji, wa mubahatan, atau tujuannya untuk membanggakan diri ya. Nah, ini dilarang. Nah, dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang hal ini. Juga dalil-dalil dari ayat, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, dan memberikan hadiah atau hibah ini termasuk menolong, membantu dalam kebaikan. Juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mendermakan sebagian yang kalian cintai. Ya. Sebagian harta yang kalian senangi. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Al-ayah dalam surat Al-Baqarah. Dan dia memberikan hartanya yang dia sukai kepada zawil qurba, kepada kerabat-kerabatnya. Demikian pula hadis yang lain. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, rahimahullah alaihi warahmatullah, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nasyah. Wahai kaum wanita muslimah, janganlah seorang tetangga dia meremehkan pemberian, ya, meremehkan hadiah kepada tetangga, kepada tetangganya, ya. Walau firsi nasyah, walaupun firsi nasyah, walaupun hanya firsi nasyah, ya, kaki kambing yang bagian paling bawah, ya, yang gak ada dagingnya, ya. Nah, artinya hadis ini berupa anjuran untuk memberi kepada tetangga, walaupun hanya dengan barang yang dianggap remeh, ya. Tapi kalau memang yang dimiliki hanya itu, ya, nah, dia memberikan apa yang dia miliki, ya, kepada tetangganya, ya. Maka apalagi kalau dia memiliki sesuatu yang lebih dari ini, ya. Nah, punya kambing dagingnya, atau daging ayam, atau yang lainnya, ya, atau hal-hal lain-lain yang bisa dihibahkan atau diberikan atau dihadiahkan kepada tetangga. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan disunnahkannya hibah. Baik, kita lanjut. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Syurutul hibah, syarat-syarat hibah. Wa yata'allaqu bil hibati al-ahkamul atiyah, hukum-hukum berikut. Naam, berkaitan dengan hibah, pemberian. Yang pertama, yakni syarat hibah, ya, antakuna min jaizit tasarrufi wa huwal hurru al mukallafu ar rasyidu. Syarat pertama, hendaknya hibah itu dari orang yang boleh membelanjakan hartanya, yaitu orang yang merdeka, ya, karena kalau budak dia nggak bisa tasarruf terhadap hartanya karena harta dia milik majikannya. Wahwal hur, orang yang merdeka, al mukallaf, orang yang sudah dibebani beban syariah, ya, sudah mukallaf, ya. Ar-rasyidu, dan dia orangnya rasyid, sudah sempurna akalnya, ya, bukan orang yang dungu, ya, atau yang kurang akalnya. Baik, ini syarat pertama. Pemberi hibah harus orang yang seperti ini, orang yang jaizut tasarruf, orang yang boleh mengelola hartanya atau membelanjakan hartanya. Syarat kedua, an yakunal wahibu mukhtaron fala tasihhu minal mukrah. Pemberi hibah dia atas kemauannya sendiri, ya. Fala tasihhu minal mukrah, sehingga hibah tidak sah jika dari orang yang mukroh, orang yang dipaksa. Nah, ini syarat yang kedua. Pemberi hibah, dia memberikan hibah atau hadiah atas kemauan sendiri. Dia suka rela, gak ada paksaan dari pihak manapun, ya. Kalau ada paksaan, maka tidak sah hibahnya. Kemudian syarat yang ketiga, an yakunal mauhubu mimma yasihu bai'uhu. Hendaknya barang yang dihibahkan adalah barang yang boleh diperjualbelikan. Barang yang boleh diperjualbelikan. Fama la yasihu bai'uhu la tasihu hibatuhu. Barang yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak sah hibahnya. Misal contohnya khamar wal khinzir, ya. Khamar dan khinzir tidak boleh diperjualbelikan, ya. Maka tidak sah, ya, menghibahkan atau menghadiahkan khamar ataupun khinzir. Tahu khinzir, ya? Nah, paham insyaallah. Kemudian syarat yang keempat, an yaqbalal mauhubu lahu asyai'al mauhub. An yaqbalal mauhubu lahu asyai'al mauhuba. Li'anna al-hibata 'aqdu tamlikin faftaqara ilal ijabi wal qabuli. Syarat yang keempat harus ada ijab qabul. Jadi orang yang diberi hibah dia menerima barang yang dihibahkan. Qabd, menerima barang yang dihibahkan. Kenapa harus ada ini? Harus ada serah terima. Karena hibah itu adalah aqdu tamlikin, akad penyerahan kepemilikan. Jadi langsung pindah kepemilikan. Nah, hibah adalah akad penyerahan kepemilikan, sehingga butuh dengan ijab dan qabul. Nah, ijab yakni pemberi hibah, ya, mengatakan saya berikan barang ini untuk kamu, misalkan, ya, saya hibahkan barang ini untukmu, ya. Kemudian yang menerima hibah menjawab saya terima, ya. Nah, qabil tu. Ini yang penting untuk diperhatikan dalam hibah ini, adanya ijab dan qabul. Karena kalau seorang muslim dia memberikan hibah, ya, kepada seseorang, kemudian orang yang diberi ini belum menerima hibah itu, ya, belum menerima hibah itu sampai akhirnya dia atau sampai akhirnya pemberi hibah meninggal, ya. Nah, kalau yang diberi hibah belum menerima sementara pemberi hibah meninggal, ya, maka apa? Harta tersebut menjadi harta warisan, ya. Bukan lagi harta yang dihibahkan kepada orang tadi, ya. Ya, salah siapa dia enggak segera menerima, ya. Enggak ada naam akad menerima, ya. Sehingga penting, ya, ijab qabul dalam hibah. Karena tadi jika pemberi hibah meninggal dunia sementara yang dikasih hibah belum menerima, ya, maka harta tersebut menjadi harta warisan, bukan harta milik orang yang diberi hibah itu, ya, karena dia belum menerima. Kemudian syarat yang kelima, antakunal hibatu halatan munjazatan. Hendaknya hibah, pemberian tersebut, halatan munjazatan, itu bersifat munjazah. Munjazah itu tidak terputus, yakni terus menerus. Falatasihul hibatu almuakkadatu, sehingga tidak sah kalau hibah itu sifatnya sementara. Misal contohnya, wahabtuka hadza syahron aw sanatan, aku hibahkan harta ini untukmu selama sebulan saja atau selama satu tahun saja. Ya. Ini enggak sah hibah seperti ini. Ya. Karena sifatnya sementara. Li'annal hibata aqdu tamlikin fala tasihhu muaqqatatan. Karena hibah itu adalah akad tamlik, akad penyerahan kepemilikan. Ini berganti kepemilikan. Sehingga tidak sah kalau hibah itu muaqqatah. Sifatnya sementara. Ya. Sehingga harus munjazah. Harus tidak terputus atau terus menerus. Ya. Bukan yang sifatnya sementara. Ya, kalau sifatnya sementara namanya apa? Meminjamkan ya. Nah, lebih tepatnya meminjamkan. Ini saya pinjam ini. Beda. Sebulan ya. Ya. Nah. Jadi bukan hibah itu. Syarat ke-6, antakuna bi ghairi iwadin li'annaha tabarru'un mahdhun. Hendaknya hibah itu tanpa ada imbalan. Ya. Kenapa? Karena hibah itu adalah tabarru' mahdh. Murni pemberian cuma-cuma. Ya. Sehingga enggak boleh menghibahkan tapi meminta imbalan. Ini saya kasih sepeda kamu, tapi yang itu kasih ke saya. Nah, ini namanya minta imbalan. Ya. Gak sah hibah seperti ini. Mungkin kalau seperti itu, tepatnya tukar-menukar. Mungkin ya. Nah. Atau barter. Tapi dalam hibah itu tidak ada iwat, tidak ada imbalan. Walaupun yang diberi hibah dianjurkan untuk memberi balasan. Ya. Orang yang diberi hadiah, kalau kita diberi hadiah, kita dianjurkan untuk membalas. Ya. Imam membalas dengan yang semisal atau yang lebih dari pemberian itu. Ya. Atau kalau enggak bisa sama sekali, dengan kalimat yang baik. Jazakallahu khairan. Ini minimalnya. Ya. Minimal pembalasan kepada orang yang memberi hadiah atau atiyah pemberian kepada kita. Minimalnya itu. Doa jazakallahu khairan. Selesai dari masalah yang kedua. Kita lanjut pada al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Ba'dul ahkami al-muta'alliqati biha, sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah. Jazan. Fadhal al-mu'adzin ya'zin. Kita lanjut ba'dal adzan. Satu masalah lagi. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, ba'dul ahkami al-muta'alliqati biha. Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah. Wa yata'allaqu bil hibati al-ahkamul atiyah. Berkaitan dengan hibah, hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, Talzamul hibatu idza qabadhaha al mauhubu lahu bi idznil wahib. Walaysa lil wahib ar-ruju'u fiha. Talzamul hibah, hibah itu sah ya, atau berlaku idza qabadhaha al mauhubu lahu bi idznil wahib, apabila yang diberi hibah itu sudah menerima hibah bi idznil wahib, dengan izin pemberi hibah. Jadi kalau pemberi hibah sudah menerima ya, hibahnya ya, atau apa, pemberi hibah sudah memberikan hibahnya dan yang diberi hibah sudah menerima, maka sudah berganti kepemilikan ya, sudah tetap hibah tersebut. Walaysa lil wahibi ar-ruju'u fiha, tidak boleh pemberi hibah menarik kembali hibahnya. Ya, enggak boleh. Ah, enggak jadi. Ya. Enggak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihi rahmatullah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaki'u thumma ya'udu fi qai'ihi." Al-a'id fi hibati, orang yang menarik lagi hadiahnya atau pemberiannya, itu seperti kalbun yaki'u, yang memuntahkan muntahan, thumma ya'udu fi qai'ihi, kemudian kalbun tersebut menelan lagi muntahannya. Ini perumpamaan orang yang menarik kembali hadiahnya atau pemberiannya. Seperti kalbun tadi. Tahu kalbun kan? Nah. Dalam lafaz yang lain, masih dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lana mathalus sawu alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ih." Nah, kita tidak memiliki perumpamaan yang jelek. Alladhi ya'udu fi hibatihi, orang yang menarik kembali hadiahnya, kal kalbi yarji'u fi qai'ih, itu seperti kalbun yang memakan lagi muntahannya. Berdasarkan hadis-hadis tadi, haram hukumnya menarik kembali hadiahnya atau membatalkan. Haram hukumnya. Enggak boleh. Bahkan apa? Tidak boleh membelinya lagi. Nah, kalau tadi enggak boleh menarik lagi atau membatalkan, bagaimana kalau sudah dikasih terus dibeli lagi? Itu juga enggak boleh. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Hamaltu ala farasin fi sabilillah. Fa'dha'ahu alladhi kana 'indahu. Fa'aradtu an ashtariyahu minhu. Wa dhanantu annahu ba'i'uhu bi rukhsin." Fasa'altu an dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala la tashtari. Fa in a'taakahu bi dirhamin wahidin fa innal a'ida fi shadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ih. Aku membawa seekor kuda di jalan Allah, ya. Yakni memberikan pada seseorang. Tetapi orang ini menyia-nyiakan kuda tersebut, ya. Maka aku ingin membeli kembali kuda tadi, ya, dari orang tadi, ya, yang sudah dikasih kuda. Dan aku menyangka dia mau menjualnya dengan harga yang murah. Maka aku bertanya terlebih dahulu, ya. Nah, ini keistimewaan para sahabat, ya. Nah, khawatir terjatuh ke dalam kesalahan, bertanya terlebih dahulu, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La tashtari, jangan kamu beli lagi kuda itu. Fa in a'taqahu bi dirham wahidin, apabila kamu sudah apabila dia mengembalikan kuda tersebut dengan harga satu dirham walaupun dibeli, ya. Fa innal a'ida fi shadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qayyih. Sesungguhnya orang yang menarik kembali sedekahnya, ya, maka seperti kalbun yang menelan kembali muntahannya. Baik, intinya dilarang menarik kembali hadiah atau hibah, ya. Baik dengan cara membatalkannya atau dengan cara membelinya. Illa, kecuali, ada yang dikecualikan, ya. Illa idza kana aban, kecuali kalau pemberi hadiah itu adalah ayah. Fa inna lahu ruju'a fi ma wahabahu libnih. Seorang ayah boleh menarik lagi hadiah yang sudah dia berikan kepada anaknya. Boleh. Dalilnya hadis Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirajuli an yu'tiyal atiyata fayarji'u fiha illa alwalid fi ma yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seseorang dia memberikan pemberian, yakni memberikan hadiah, kemudian mengambil kembali hadiah tersebut. Tidak halal ini. Tidak halal berarti haram. Illal walid, kecuali seorang ayah. Boleh dia menarik kembali pemberiannya kepada anaknya. Nah, boleh. Juga karena harta anak, harta orang tua, ya. Sehingga tidak masalah seorang tua dia menarik kembali hadiah yang dia berikan kepada anaknya. Apalagi kalau ada maslahat di situ. Al-Hadis rawahu Abu Dawud dan yang lainnya. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian hukum yang kedua. Yajibu 'alal abi al-musawatu baina abna'ihi fil hibah. Wajib bagi seorang ayah untuk adil dalam masalah hibah di antara anak-anaknya. Wajib bagi seorang ayah untuk adil, yaitu menyamaratakan hibah atau hadiah di antara anak-anaknya. Ya. Ini kalau yang ini dikasih, ya berarti semua dikasih. Falau khassa ba'dahum biha. Kalau dia mengkhususkan, seorang ayah mengkhususkan hadiah hanya untuk ke salah satu anaknya atau sebagian anaknya. Tanpa ada hajat, ya. Kalau ada hajat labas, enggak apa-apa. Misalkan anak paling besar mau menikah. Sehingga apa, seorang ayah ngasih 20 juta misalkan. Nah, untuk apa? Kepentingan pernikahannya. Ini ada hajat. Enggak apa-apa, ya. Nah, bukan berarti seorang ayah ketika ngasih ke anak pertama 20 juta harus ngasih ke yang lain semua. Ya. Padahal yang masih kecil apa belum ada kebutuhan itu, ya. Enggak. Kalau sesuai kebutuhan enggak apa-apa. Ya. Nah, si fulan misalkan anak pertama dibelikan sepeda. Karena ada hajat untuk pulang pergi ke sekolah misalkan. Sedangkan yang masih belum sekolah ya belum dibelikan lah. Ini gak apa-apa kalau seperti ini. Karena ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat. Kalau dia mengkhususkan sebagian anaknya dengan hadiah tertentu. Au fadala bainahum fil ata duna ridahum lam yasiha dhalik. Atau dia apa? Memberikan hadiah di antara mereka tetapi berbeda-beda. Ya, tidak adil. Tanpa keriduan mereka semua, tanpa keriduan semua anak-anak, ya, lam yasih hadzalik, maka hibahnya tidak sah. Nah. Baik. Jadi kalau hanya satu orang yang dikasih, yang lain enggak, tanpa ada hajat ya. Nah, maka apa? Hibahnya tidak sah. Nah, hibahnya tidak sah. Demikian pula kalau hibahnya semua dikasih, tapi apa? Tidak. Ya, tidak adil. Ya. Berbeda-beda, fadhala, ya. Jumlahnya berbeda-beda tanpa keriduan mereka, tanpa keriduan semua anak-anak, maka ini juga hibahnya tidak sah. Kecuali kalau anak-anak yang lain ridho, maka tidak mengapa. Fa'in radu sahhat al-hibah. Kalau semua anak-anak ridho, rela, ya, maka sah hibah tersebut. Kalau tadi, kalau ada pengkhususan hadiah atau ada pemberian hadiah yang jumlahnya tidak sama. Nah, kalau ridho semua, tidak mengapa. Tapi kalau tidak ridho, ada yang tidak ridho dari anak-anak tersebut, maka tidak sah hibahnya atau hadiahnya. Wa dzalika li hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, dalilnya adalah hadits An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, anna abahu tasaddaqa alaihi bi ba'dhi malih, bahwasannya ayahnya Nu'man bin Bashir, yaitu Bashir, memberikan hadiah kepadanya, ya, sebagian hartanya, ya, sebagian harta ayahnya diberikan kepada Nu'man bin Bashir. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ayahnya Nu'man bin Bashir ini ingin pemberian tersebut disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi menjadi saksi, ya, atas pemberian tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu, akulla waladika a'taita mithlah, apakah semua anakmu diberi dengan yang semisal ini, ya, yakni semua anakmu juga diberi. Qala la, kata ayahnya Nu'man bin Bashir, la, tidak. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah engkau kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian, terhadap anak-anakmu. Lafi riwayatin, dalam satu riwayat, la tushidni ala jawrin, jangan engkau memintaku untuk menjadi saksi atas kezaliman ini. Nah, al hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim alaihi ma rahmatullah. Hadis ini menunjukkan wajibnya adil dalam hibah atau hadiah kepada anak-anak. Terus bagaimana kalau yang diberi hadiah ini setelah menerima diberikan lagi kepada pemberi? Bolehkah si pemberi menerima? Tadi dibahas membatalkan hadiah, bahkan membelinya kembali pun gak boleh. Itu seperti kalbun yang memakan muntahannya lagi. Nah, tapi kalau orang yang diberi hadiah tadi, ya, dia atas kemauan sendiri dengan sukarela dia mengembalikan, ya, nah, mengembalikan, ya, kepada orang yang memberi hadiah, ya, maka apa? Boleh, boleh pemberi hadiah tadi menerima lagi barang tersebut. Boleh. Ya. Nah, misalkan seseorang si A ngasih motor ke si B, ya, karena si A lagi di atas angin, lagi sukses, ya, kasih motor kepada si B. Ya, setahun kemudian apa? Si A bangkrut, si B yang sukses. Sehingga apa, si B, nah, merasa kasihan kepada si A. Ya udahlah, motor yang dulu dia kasih saya kembalikan. Boleh si A menerima tadi. Nah, dan tidak termasuk dalam tadi yang menelan kembali muntahannya, tidak. Nah, karena itu atas keridhaan atau kemauan sendiri orang yang diberi hadiah tadi untuk mengembalikannya. Dan boleh bagi pemberi hadiah menerimanya. Nah. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, nah, dengan pakaian yang ada corak-coraknya, ya. Kemudian beliau mengatakan apa, tidak khusyuk ya dalam salatnya, sehingga agar dikembalikan hadiah tersebut kepada pemberinya, ya. Naam, yaitu Abu Jahm, ya. Dan diganti dengan barang yang walaupun apa lebih rendah dari yang awal, tapi tidak bercorak-corak sehingga tidak mengganggu sholat. Nah, fa innaha alhatni anifan an sholati. Intinya boleh tadi, ya, mengembalikan hadiah, dan pemberi hadiah boleh menerima lagi. Ya. Baik. Kemudian hukum yang ketiga. Idza fadala al-abu fi maradi mautihi baina abnaihi aw khassa ahadahum bi atiyatin duna al-akharin lam yasihha illa idza ajaza dhalika baqiyatul warathah. Apabila seorang ayah di masa-masa sakitnya, yang sakitnya ini menjadi sebab kematiannya, dia memberikan hadiah kepada anak-anaknya dengan fadalah, dengan jumlah yang berbeda-beda, ya. Ya, ini tidak adil, ya, dalam pemberiannya kepada anak-anaknya. Dan ini pemberian ini dilakukan ketika dia sakit, yang sakit ini menyebabkan dia meninggal. Aw khassa ahadahum bi atiyatin dunal akharin, atau dia hanya memberikan salah satu dari anaknya saja. Nah, dia hanya memberikan hibah kepada salah satu dari anaknya saja, dunal akharin, tidak kepada yang lainnya. Maka apa? Lam yasihha. Hadiah seperti ini yang dilakukan ketika sakit, yang sakitnya ini menyebabkan kematiannya, hibah seperti ini tidak sah illa idza ajaza dzalika baqiyatul waratsah. Kecuali kalau semua ahli waris membolehkannya. kecuali kalau semua ahli waris mengizinkannya. Nah, jadi misalkan seorang ayah khawatir dia nanti meninggal ya, karena sebab sakitnya ini, apalagi sudah ada vonis dari dokter misalkan, hingga dia langsung untuk si fulan yang ini, yang tanah yang di sana untuk si fulan, yang ini, gitu. Nah, baik, tapi tidak adil pemberiannya, ya. Maka apa? Hibah seperti ini tidak sah kecuali jika seluruh ahli waris mengizinkannya atau membolehkannya. Hukum yang keempat, tasihul hibatu al-mu'allaqatu. Hibah yang terkait pada sesuatu atau bergantung pada sesuatu itu sah-sah saja. Nah, sah-sah saja. Kan yakula, contohnya seseorang berkata, "Idza qadima al-musafiru aw nazala al-mataru wahabtuka kadza." Kalau datang orang yang safar atau kalau turun hujan, ya, maka aku akan berikan barang ini kepadamu. Ya. Dia mau memberikan hibah, tapi apa? Digantungkan atau dikaitkan kepada sesuatu. Sesuatu di sini ya datangnya orang musafir atau turunnya hujan atau yang lainnya. Nah. Kalau tendernya ini tembus, ya. Nah, kamu saya belikan mobil, kamu saya kasih mobil misalnya. Baik, boleh ya, dan sah-sah saja hibah yang mu'allaqah, yang terkait pada sesuatu. Kemudian hukum yang kelima, masih dua lagi, tasihhu hibatud daini liman huwa fi dhimmatihi wa yu'tabaru dzalika ibra'an lahu. Ya. Sah hibah harta piutang, ya, kepada orang yang berhutang. Nah. Baik. Sah-sah saja menghibahkan harta piutang kepada orang yang berhutang. Wayuk tabaru dzalika ibra'an lahu, dan itu teranggap sebagai apa? Pelunasan hutang. Ya. Misalkan si A minjem uang kepada si B 10 juta misalkan. Kemudian si B mengatakan, ya, saya hibahkan 10 juta itu untukmu. Ya. Nah, itu sah. Dan itu teranggap sebagai apa? Pelunasan hutang. Artinya sudah enggak ada hutang lagi, ya. Jadi boleh apa ini orang yang memberikan hutang, dia menghibahkan uang piutang tadi, ya, kepada yang berhutang, boleh. Dan di sana ada keutamaan, ya, membebaskan hutang orang yang berhutang. Hukum yang keenam, la yambaghi raddul hibati wal hadiyati. Tidak seyogianya menolak hibah, pemberian dan hadiah. Ya, tidak seyogianya. Wa in qallat, walaupun hadiah tersebut apa? Kecil, sedikit atau sesuatu yang remeh, ya. Nah. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, ya. La tahqiranna jaratan li jaratiha wa la firsina sya. Wahai para wanita muslimah, ya, jangan meremehkan hadiah kepada tetangga walaupun hanya memberikan hadiah kaki kambing tadi. Nah, yang enggak ada dagingnya. Baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau selalu menerima hadiah, ya. Dalam hadis dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila zira'in aw qura'in la ajabtu, wa la uhdiya ilayya zira'un aw qura'un la qabiltu." Kalau aku diundang untuk makan zira' atau qura', zira' itu kaki kambing depan, sedangkan qura' kaki kambing belakang. Nah, kaki yang betis ke bawah ya, yang enggak ada dagingnya. Nah, maka sungguh la ajab tu, aku akan memenuhi undangan tersebut kalau suruh makan ini. Dan kalau aku diberi hadiah zira atau qura, ya tadi kaki depan atau kaki belakang, la qabiltu, niscaya aku akan menerimanya. Nah, menunjukkan bahwa beliau tidak menolak hadiah. Demikian pula hadis yang lain dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak apa? Hadiah minyak wangi. Nah. Juga dalam hadis dikatakan salasun la turaddu alwasaidu wadduhnu wallabanu. Ada tiga benda yang tidak boleh ditolak jika dihadiahkan. Yaitu alwasaidu, ya, bantal, wadduhnu, lemak ya atau minyak, wallabanu dan susu. Baik, intinya tidak seyogianya menolak pemberian atau hadiah, ya. Karena ini akan apa menyakiti orang yang memberi. Nah. Baik. Illa kecuali kalau memang ada alasan yang syar'i. Misalkan tadi yang dihadiahkan khamr misalkan, ya jangan diterima, ya. Atau orang yang sedang ihram diberi hadiah daging buruan. Daging hewan buruan misalkan, makanya enggak boleh diterima. Baik, kalau ada alasan syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, maka tidak boleh menolak hadiah atau tidak seyogianya menolak hadiah. Wa tusannu al-isabatu 'alaiha. Kemudian disunnahkan membalas kebaikan pemberian hadiah. Ya. Disunnahkan membalas hadiah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menerima hadiah dan membalasnya. Nah. Membalas hadiah bisa dengan yang lebih baik dari hadiah tersebut, atau dengan yang semisal dengan hadiah tersebut yang senilai, ya, atau di bawah itu sesuai dengan kemampuannya, atau kalau enggak bisa sama sekali dengan tadi doa. Doa kebaikan untuk pemberi hadiah. Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.